merdeka? Jika memang sungguh kita merdeka, jangan pernah marah hanya karena berbeda. Berbeda suku, ras, agama, berbeda pendapat, berbeda jenjang ekonomi atau berbeda tingkat intelektual. Semua tak jadi masalah karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jika kita bodoh, jangan marah pada yang pintar. Jika kita miskin, jangan mencaci maki yang kaya. Jika kita lemah, jangan mempersalahkan yang kuat. Seharusnya lah kita bertanggung jawab atas diri hidup kita. Jika Anda miskin, melihat orang yang kaya, berjuanglah supaya bisa menjadi kaya. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, sikap merdeka harus diisi dengan cara yang luar biasa, benar, tepat guna. Menjadi ajang kompetisi jika kita ingin menggapai seperti apa yang sudah dicapai orang lain. Mereka memiliki kesuksesan. Jika kita ingin sebagai orang merdeka, mari kita berjuang dan bukan marah. Apalagi kemudian menuduh dan berkata bahwa kita disingkirkan, bahwa kita tidak didaya gunakan. Itu sungguh sikap yang tak terpuji. Oleh karena itu, orang merdeka tak hanya mencaci maki, apalagi menebar fitnah, bersilat lidah. Ia yang celaka, ia yang busuk, tapi bisa bercerita tentang orang lain. Ia tak berbuat, tapi memaki yang melakukan. Aneh tapi nyata, itu hanya pertanda orang tersebut tak pernah merdeka. Ia dijajah oleh rasa yang sangat rendah, yang tak punya tempat dalam dunia orang yang merdeka. Mau merdeka, harus siap berbeda tanpa ada marah. Bersama saya, Bigman Sirait.